Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Khalim Iddin Azani Allah Ayyakum Alhamdulillah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya. Alhamdulillah, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat serta kesempatan. Alhamdulillah, alladhi bi nikmatihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah, berarti yang dengan sebab nikmat-nikmatnya amal-amal soleh bisa dilaksanakan dengan sempurna mungkin. Alhamdulillah. Masyarakat ikhwan fi din azani Allah iyyakum, kembali malam hari ini insyaallah taala kita melanjutkan kajian kita dari kitab Samailun Nabi sallallahu alaihi wasallam atau As-Samail al-Muhammadiyah karya al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa Tirmidzi rahimahullahu taala, di mana kita masih di bab yang ke-11 dari kitab ini, yakni bab majaa fi na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menjelaskan tentang sandal Rasul alaihi salatu wassalam. Di mana di pertemuan kita yang lalu kita telah membaca hadis yang ke 81-82. Kita masuk sekarang hadis yang ke 83, yang masih termasuk bagian dari hadis tentang adab memakai sandal. Kalau di hadis sebelumnya kita telah kaji bahwasannya di antara adab memakai sandal adalah tidak boleh kita memakainya hanya satu saja. Kalau mau pakai dua-duanya, atau kalau tidak maka dilepas kedua-duanya. Tidak memakainya dalam keadaan berjalan satu. Dari hadis ini yang mungkin tambahan faedah ikhwan fillah azan ya Allah yakum, karena Rasulullah SAW menyatakan la yamsiyanna ahadukum fi na'lin wahidah, jangan seseorang di antara kalian berjalan dengan satu sandal. Liyunahil lahuma jami'an aw liyufihima jami'an, hendaknya dia memakai dua-duanya seluruhnya atau dia lepas dua-duanya. Dari lafaz hadis ini maka tidaklah mengapa ketika posisi seseorang itu duduk misalnya. Biasa duduk, salah satu kakinya memakai sandal, satunya dilepas. Nah, maka hukumnya tidak mengapa. Yang tidak diperbolehkan yakni ketika dipakai berjalan. Misalnya seorang duduk, salah satu kakinya diangkat, nah, tidak dipakai sandal karena posisinya lagi diangkat kakinya, sementara satunya masih memakai, ya tidak mengapa. Nah, apalagi berkaitan dengan kita kaji kemarin, yakni hikmahnya dalam hal tidak bolehnya berjalan memakai salah satu. Nah, satu faedah lagi yang belum kita sebutkan. Sebagian ulama menyebutkan faedah kenapa kita tidak boleh memakai jalan hanya pakai satu sandal. Nah, beberapa hal yang sudah kita sebutkan ikhwan fi dinillah, termasuk yaitu bab adil. Nah, adil pada kedua kaki ketika kaki sedang dipakai berjalan dalam hal keamanan, dari hal kemungkinan-kemungkinan dapat gangguan atau hal yang menyakitkan. Nah, itu juga case yang lainnya. Mungkin di antara tambahan yang disebut yang oleh para ulama agar tidak mengarah kepada suhrah. Suhrah, yakni kita memancing perhatian orang lain kepada kita untuk kita kemudian dikenal dengan memakai satu sandal. Tentu penampilan yang akan memancing perhatian orang, kenapa? Nah, ini diantara sebagian dari disebutkan oleh sebagian para ulama. Nah, kita lanjutkan pada hadis yang ke-83. Qala Imam Abu Isa Muhammad bin Isa Tirmidzi rahimahullah, qala haddatsana Ishaq ibn Musa, qala haddatsana Ma'an, qala haddatsana Malik an Abi Zubair an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha ayakula yakni rajula bisimalihi aw yamsiya fi na'lin wahidah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang makan dengan tangan kirinya atau berjalan dengan satu sandal. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Nomor hadis 2099. Di hadis ini ada dua adab yang dituntunkan kepada kita. Yang pertama adalah bahwasanya Nabi SAW melarang kita makan dengan tangan kiri dan masuk pada larangan makan dengan tangan kiri ini juga minum. Nah, karena ada riwayat yang lain dikeluarkan oleh Tirmidzi dan ini hadisnya disebutkan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. La ta'kulu wa la tasrabu bisimal. Jangan kalian makan dan jangan kalian minum dengan tangan kiri. Fa inna syaitan ya'kulu wa yasrabu bisimal. Karena syaitan itu kalau makan dan minum tangan kiri. Ayo. Disebutkan di hadis yang lain, ilahnya adalah tasabbuh bisyaitan, menyerupai syaitan. Sehingga Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin beliau membawakan judul bab an-nahyu an tasabbuh bisyaitan, larangan menyerupai syaitan. Nah, termasuk adab yang kedua yang juga disebutkan dalam riwayat yang lain, ikhwanu fillah jazakumullah iyyakum, larangan memakai satu sandal. Ternyata disebutkan dalam riwayat Imam At-Tahawi di Muskilul Asar. Nah, ada tambahan inna syaitana yamsi bin na'lil wahidah. Sesungguhnya syaitan berjalan dengan satu sandal. Nah, ilahnya larangan termasuk padanya adalah ini menyerupai syaitan. Ini dua adab yang dituntunkan oleh baginda Rasul alaihi salatu wassalam kepada kita dalam hadis ini. Sehingga solusinya sebagaimana kemarin. Nah, ya ini kalau memakai ya dua-duanya, kalau mau lepas dua-duanya. Jangan salah satu. Nah, ini konteksnya larangan ini ikhwan fillah jazakumullah iyyakum dalam keadaan tanpa udzur. Kalau ada udzur, nah, atau keadaannya memaksa, maka tidaklah mengapa yang demikian. Nah, satu contoh, orang memakai satu sandal karena di kaki satunya Nah, dia pakai tongkat. Satunya tidak menapak karena sedang ikif misalnya. Dia pakai sandal, satu sandal. Maka tidak mau dengan yang ada wudu masalah. Sebagaimana halnya dia ketika makan, tangan kanannya tidak mampu karena ada sebab. Nah, atau tangannya yang kanan diamputasi misalnya, atau karena ada sakit, ada halangan, maka tidaklah mengapa. Nah, karena ada udzur, ada kaidah al-masaqqah tajribut taysir, adanya kesulitan itu menghasilkan adanya kemudahan. Ada yang lainnya, ad-darurah tubihul mahdurah, kaidah usul fikih. Nah, ad-darurah karena kebutuhan darurat, tubihul mahdurah, maka membolehkan sesuatu yang terlarang karena ada darurat, keadaan darurat. Selanjutnya hadis ke-84. Qala haddatsana Qutaibah an Malik ha haddatsana Ishaq ibnu Musa qala haddatsana Ma'an qala haddatsana Malik an Abi Sinan anil A'raj an Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin wa idza naza'a falyabda bis simal faltakun al yumna awalahuma tun'al wa akhiruhuma tunza. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Imam Tirmidzi selain dalam kitab beliau ini juga di kitab Jami'nya beliau, kitab Al-Jami' beliau. Hadisnya sahih. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin." Kalau seseorang di antara kalian memakai sandal, maka memulailah dengan kaki kanan. Pakai sandal, memulai dengan yang kanan. Wa idza naza'a falyabda bisimal. Sebaliknya, kalau kalian melepas sandal, mulailah dari yang kiri. Nah, ini adab. Kalau kita enggak belajar, enggak perhatian. Yang pertama. Yang kedua, belajar pun kalau enggak ada kemauan, kesemangatan mengamalkan sunnah, ya enggak perhatian juga. Yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat itu diamalkan. Maka urusan pakai dan melepas sandal akan menjadi berpahala bagi kita ketika kita mengikuti tuntunan sunnah. Ya. Baik. Idza ta'ala ahadukum falyabda bil yamin, apabila seorang di antara kalian memakai sandal, mulailah dengan yang kanan. Wa idza naza'a falyabda bis simal, dan apabila melepas, mulailah dengan yang kiri. Faltakunil yumna awalahuma tun'al wa akhirahuma tunza, maka jadikanlah yang kanan itu pertama ketika dipakai dan yang terakhir ketika dilepas. Mian ikhwan bin azan Allah yakum. Di sini babnya, nah, antara yang kanan yang dan yang kiri pada keumuman anggota badan kita itu dibedakan dari sisi kemuliaan pun dibedakan. Dari sisi keadilan harus adil lah kemarin. Tapi dari sisi kemuliaan anggota badan pun dibedakan. Yang kanan itu lebih mulia dalam perkara-perkara yang baik itu didahulukan yang kanan. Nah, memakai kanan duluan, kiri dan melepas, nah kiri yang duluan. Begitu juga dalam hal-hal yang lainnya, misal berwudu, bertaharah, mandi, yang kanan tidak wudukan. Nah, daripada yang kiri. Bahkan Rasulullah SAW dalam hal bersisir, menyisir rambutnya sebagaimana yang sudah kita lewat. Nah, wudukan rambut yang bagian kanan. Nanti kalau antum cukur juga demikian. Tukang cukurnya dari mulai yang kiri. Nah, antum beritahu, maaf, saya pengen yang kanan dulu karena tuntunan Rasulullah. Nah, mulai yang kanan dulu. Selesai itu diingat terus sama Tuhan fiturnya. Wah, ada sunnah juga ya, dahulukan yang kanan. Nah, urusan menyisir, mencukur rambut dulu yang kanan. Dia namakan terus, jawab. Antum ngasih faedah ilmu yang bermanfaat, masya Allah. Kalau enggak ngaji, enggak perhatian. Nah, ternyata urusan demikian ada ladang pahala. Sehingga beliau sebutkan sarannya di sini. Fihi anal yamin laha takhrumah al simal firtial, bahwasannya bagian kaki kanan itu ada sisi kemuliaan dibandingkan yang kiri dalam hal memakai sandal. Walihada kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam hubbut tayammun fil umur allati fiha takrumah wazina. Sehingga untuk ini termasuk petunjuk Rasulullah SAW adalah beliau menyenangi untuk mendahulukan yang kanan dalam perkara-perkara. Di situ ada unsur kemuliaan dan unsur perhiasan wazina. Nah, ya moga-moga pakai jam tangan kanan. Ya. Walaupun kalau pakai kiri ya enggak bisa. Ini zina. Nah. Pendapatnya Syekh Nasruddin begitu juga. Minta rujulihi ketika beliau bersisir, wa tana'ulihi ketika beliau memakai sandal. Wasanihi kulih, bahkan dalam urusan-urusan yang lainnya, semuanya dalam perkara itu kemuliaan memberi. Nah, misalnya itu juga menerima makan minum, ya kan? Nah, wa tuqaddamul yusra fi didalik, dan didahulukan yang kiri, nah, pada lawan itu semua. Masuk masjid, nah, dulukan kaki kanan. Nanti keluar, dulukan kaki kiri. Sebaliknya, masuk toilet, dulukan kaki kiri. Nah, keluar kaki kanan. Subhanallah. Jangan bahala, perhatian dulu. Karena zisnal, seperti melepas sandal, dulukan yang kiri. Wa inda dukhulil khala, ketika masuk toilet. Wa inda khuruj minal masjid, ketika keluar masjid. Nah, masuk rumah, kanan. Nah, keluar rumah, kiri. Nah, mengkiaskan kepada tempat yang baik, itu dahulukan yang kanan. Begitu juga hadis setelahnya, kita baca. Qala haddatsana Abu Musa Muhammad ibn Musanna, qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far, qala haddatsana Subah, qala haddatsana As'as wa huwa ibnu Abi Sa'sah, an abihi an Masruq an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammun mastata'a fi tarajjulihi wa tana'ulihi wa tuhurihi. Adalah Rasulullah SAW kebiasaannya beliau menyenangi mendahulukan yang kanan apa yang beliau mampu dari bersisirnya beliau, memakai sandal, dan dalam toharohnya beliau. Nah, dalam toharohnya beliau. Ya, ini perkara sunnah. Walaupun tidak sampai wajib berpendapat para ulama. Nah, artinya kalau kita kerjakan dapat pahala. Kalau lah tidak kita kerjakan juga tidak dosa. Qala haddatsana Muhammad ibnu Marzuq, Abu Abdillah qala haddatsana Abdurrahman bin Qais Abu Muawiyah qala haddatsana Hisyam an Muhammad an Abi Hurairah qala kana linahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kibalan wa Abi Bakar wa Umar wa awwalu ma aqada 'aqdan wahidan Utsman. Namun sanadnya ini tidak kuat karena hadis ini ada rawi bernama Abdurrahman bin Qais Abu Muawiyah, dia adalah dihukumi rawi yang matruk, ditinggalkan hadisnya. Kalau matruk itu hadisnya nanti menjadi dhaif jidal, lemah sekali. Nah, bahkan Imam Abu Zur'ah dan yang lainnya mendustakan beliau, kadzabahu, dihukumi beliau kadzab, tukang dusta hadis, sehingga hadis ini tidaklah sahih. Nah, secara arti adalah sandal Rasulullah SAW memiliki dua tali. Begitu juga sandalnya Abu Bakar dan Umar. Dan yang pertama menjadikan satu tali adalah Utsman. Nah, mungkin kalau satu tali cuma kesamping dan kesampingnya aja. Nah, atau cuma kayak rafia, cuma satu cepitan. Yani jari Allah wa. Namun hadis ini adalah sekali lagi tidaklah sahih. Ikhwan fillah azza wa jalla, secara penyebutan hadis ini telah selesai di bab nal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tambahan pembahasan di masalah ini ikhwan fillah azza wa jalla di awal kita mengetahui adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengeluarkan sandal itu dan menunjukkan ini sandal Rasul alaihi salatu wassalam yang memiliki dua tali. Pembahasannya di sini ikhwan bin azan yang Allah yaitu adalah at-tabarruk bi asari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hukum ngalap berkah dengan peninggalan Rasul alaihi wasallam, bekas benda yang bersentuhan langsung dengan Rasul alaihi salatu wasallam, ataupun perkara-perkara yang itu bersentuhan dengan beliau alaihi salatu wasallam. Nah, ikhwan fi din azani Allah wa iyyakum, para ulama salaf dari kalangan sahabat, tabi'in, dan generasi berikutnya dari kalangan para ulama, berpendapat bolehnya tabarruk bi asari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh ngalap berkah, mencari berkah dengan barang peninggalan Rasul alaihi wasallam yang memang bersentuhan langsung dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Termasuk dalam hal ini adalah keringat Rasul alaihi salatu wassalam, bahkan air liurnya Rasul alaihi salatu wassalam. Begitu juga percikan air bekas wudunya Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, begitu juga pakaian Rasul alaihi salatu wassalam, apa yang dikenakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Datang riwayat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Beliau mengatakan, "Dakhala 'alaina Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqala 'indana fa'araqa wajarat ummi biqarurah faj'alat tusallat al-'araq fiha fastaiqadha faqala ya ummu sulaim ya umma sulaim ma hadha alladhi tasna'ina qalat hadha arqun hadha arquka ja'alahu fi tibina wa huwa min atyamin tib wa fi riwayah narju barakatahu li sibyanina. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, suatu saat Rasulullah SAW datang mengunjungi kami. Nah, lalu beliau tidur dan beliau berkeringat. Nah, beliau berkeringat. Maka ibuku, yaitu Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, mengambil semacam botol, kemudian mengumpulkan keringatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, dimasukkan ke dalam botol tersebut. Maka kalau Rasulullah SAW bangun, beliau bertanya, "Ya Ummu Sulaim, wahai Ummu Sulaim, apa yang kamu kerjakan ini?" Beliau Ummu Sulaim mengatakan, "Ini adalah keringat engkau wahai Rasulullah. Aku jadikan untuk campuran di minyak wangi yang itu akan menjadi minyak wangi yang terbaik dari kami." Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Dan kami mengharapkan barokah untuk anak-anak kami." Nah, maka ketika itu Rasulullah SAW menjawab, "Asobti, kamu benar." Nah, kamu benar. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, ikhwan bin azani Allah yakum, dari hadis sahabat Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, "Kharaja 'alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajira. Fa utiya bi wudu'in, fa tawaddu'a fa ja'ala an-nas ya'khuduna min fadli wudu'ihi. Fa yatamassahuna bihi fa shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhuhra ra'ataini wal 'asra ra'ataini wa baina yadayhi 'anza." Rasulullah SAW pernah datang kepada kami di waktu duhur. Hajirah itu waktu duhur, terik matahari. Nah, maka didatangkan air wudu untuk beliau. Beliau pun berwudu. Lantas orang-orang kemudian bergegas, nah, mengambil sisa-sisa air wudu Rasul alaihi salatu wasalam yang disentuh oleh beliau alaihi salatu wasalam. Lalu mereka mengusap-usapkannya pada tubuh mereka. Bekas air yang dipakai oleh Rasul alaihi salam berwudu tadi. Kemudian Rasulullah SAW salat duhur 2 rakaat dan asar 2 rakaat. Dan di hadapan beliau ada anazah, tombak kecil. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, dalam hadis yang lainnya, bahkan para sahabat berebut, nah, percikan air wudunya Rasul alaihi salatu wassalam. Sampai-sampai dikatakan, "Kadu yaqtatila." Hampir-hampir mereka saling jadi kelahi, kayak keroyokan gitu, kayak orang kelahi. Karena berebut air wudu Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, ini hadis bin azani Allah wa yakum, sehingga disebutkan oleh Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam syarah Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan, "Kana sahabah yatabarrakuna bi'irqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yatabarrakuna bi'riqihi wa yatabarrakuna bi'siyabihi wa yatabarrakuna bi'sya'rihi." Adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka mencari berkah dengan keringatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan yang dilakukan oleh Ummu Sulaim tadi dan dibenarkan oleh Rasulullah alaihi wasallam, "Asabti, kamu melakukan yang benar." Para sahabat mereka mencari berkah dengan air ludahnya Rasul alaihi salatu wasalam, mencari berkah dengan bajunya Rasul, rambutnya Rasul. Ini ikhwan fillah azani Allah. Kata beliau selanjutnya, "Amma ghairuhu sallallahu alaihi wasallam fa innahu la yutabarrak fi zai'in min hadha minhu." Adapun selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak boleh dicari berkah-berkahnya. Nah, dari perkara-perkara itu tadi, entah itu keringatnya, entah itu air liurnya, atau bajunya, atau serbannya, atau apanya. Selain Rasulullah SAW tidak. Nah, karena memang tidak ada dalil yang menunjukkan demikian, baik dalil perintah ataupun contoh ataupun praktiknya para sahabat. Mereka berlakukan hanya Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW menyetujui, membiarkan. Nah, dan menyatakan benarnya demikian, dan Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan untuk memberlakukan kepada selain beliau Rasulullah SAW. Maka para sahabat pun kita mengetahui mereka adalah orang-orang soleh, orang yang paling solehnya dari umat ini setelah Rasulullah SAW. Tidak pernah mereka punya mencari berkahnya Abu Bakar, mencari berkahnya Umar, pakaiannya atau serbannya. Nah, sehingga ikhwan fillah azan yallah yakum, ada sebagian ulama berpendapat dan mayoritasnya adalah mereka adalah orang-orang paham sufi ya, memberlakukan kepada selain Rasulullah SAW kepada orang-orang soleh bolehnya ngalap berkah, cari berkahnya orang soleh. Dalilnya adalah hadis-hadis sahih yang dilakukan oleh para sahabat kepada Rasulullah. Nah, padahal semisal ini adalah khususiyah Rasulullah SAW. Kalau sekiranya bukan perkara khusus para sahabat pun, tentu tidak hanya khusus Rasul yang diberlakukan. Mereka orang-orang saleh, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, khalifahnya Rasulullah SAW, orang-orang yang utama dari kalangan umat ini. Tapi tidak diberlakukan demikian. Nah, tidak kemudian rambutnya, pakaiannya, atau bahkan keringatnya diambil untuk dicarikan berkah. Hanya Rasul alaihi salatu wassalam. Maka kata beliau, fala yutabarraku bisyabil ihsan wala bisari wala biatfari wala bisyai min mutaalliqati illa nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah diambil berkah dengan pakaian seseorang atau terhadap rambutnya, kukunya, ataupun sesuatu yang berkaitan dengan dia kecuali hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jadi ada dalil-dalil yang ada sampai kepada kita ikhwan fillah jazakumullah dari perbuatan para sahabat hingga perbuatan para tabi'in. Karena masih didapati waktu zamannya tabi'in, rambutnya Rasul alaihi wasallam, pakaiannya Rasul alaihi wasallam. Adapun setelah zaman itu, terlebih zaman kita, ikhwan fillah jazakumullah khairan, para ulama di antaranya yakni Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah, juga Syekh bin Baz rahimahullah, termasuk Syekh Utsaimin rahimahullah. Nah, harus betul-betul alal yakin, di atas yakin. Artinya dengan sanad dan riwayat yang dipercaya kalau itu adalah bagian dari apa yang dimiliki oleh Rasul. Kain atau rambut misalnya, atau bahkan sandal. Dan di zaman sekarang ikhwan fillah jazakumullah khairan, sangat-sangat sulit dipastikan kalau itu masih peninggalan Rasul. Nah, membuktikan sanadnya itu. Sehingga kata Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah, tidaklah penting membahas itu karena hampir-hampir mustahil, kecuali kalau kamu bisa memastikan. Karena sempat beredar beberapa tahun yang lalu, ikhwan fillah jazakumullah khairan, nah, peninggalan dari Rasulullah alaihi wasallam rambutnya sampai di Indonesia. Kalau memang itu betul, betulnya itu kan harus membuktikan sanadnya. Masa ya udah sampai ke Indonesia. wallahu a'lam bissawab. Nah, satu riwayat dari Amr bin Haris, anahu qala ma tarata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda mauti dirhaman wala dinaran wala abdan wala amatan wala sayyan illa baglatahu albayda wa silahahu wa ardon ja'alahu sadaqah. Yang sebelumnya beliau mengatakan, lakin fima yata'alak bi'asari misla sar wa na'al wa la'asa wa nahu dalika fahal yujad sayu'u min dalika fi hadha zaman al-ijabah ala hadha su'al tatadu'u manan umum. Namun perkara yang berkaitan dengan Rasul, dengan bekas peninggalan Rasul berupa rambut, sandal, tongkat dan semisalnya, apakah masih ada didapati di zaman ini? Maka jawabannya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, riwayat ini tadi, riwayat yang dikeluarkan Imam Bukhari dari Amr bin Haris, yang beliau mengatakan, ma taraka Rasulullah SAW inda mautihi, tidaklah Rasulullah SAW meninggalkan ketika beliau wafat. Rasulullah SAW tidak meninggalkan dirham, dinar, yakni mata uang emas maupun perak. Wala abdan, tidak meninggalkan budak. Wala amah, budak laki maupun budak perempuan. Wala syai'an, tidak meninggalkan sedikit pun illa baghlah tahul bayta, kecuali baghlah khimar hasil apa perkawinan dengan budak, baghlah. Nah, keledai beliau yang berwarna putih. Masih ada keledainya sampai sekarang? Nah, sudah mati kan begitu. Wasilahahu, silah beliau, pedang beliau. Wa ardon, dan tanah. Ja'alah sodakoh, itu pun dijadikan sodakoh. Ibarat amrusan yang kedua, inna kasiran min hadil asar ta'arradat lif qadani ma'amuril ayyam bi asbabi min hal fitan alati waqa'at bainal muslimin. Sesungguhnya mayoritas hal-hal yang ditinggalkan, bekas peninggalan Rasulullah alaihi wasallam, nah, berpotensi untuk hilang seiring dengan perjalanan waktu hari demi hari dengan sebab berbagai fitnah-fitnah, peperangan dan sebagainya yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Datang dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, ittakhadha Rasulullah sallam khataman min warq. Wa kana fi yadihi summa kana ba'du fi yadi Abi Bakar summa kana ba'du fi yadi Umar summa kana ba'd fi yadi Utsman hatta waqa'a ba'du fi bi'ri Aris naqsuhu Muhammad Rasulullah. Rasulullah sallam pernah membuat cincin dari perak. Emas dilarang ya untuk laki-laki, perak boleh. Awalnya dikenakan di tangan beliau, kemudian setelah itu di tangan Abu Bakar, setelah itu di tangan Umar, setelah itu di tangan Utsman, sampai akhirnya jatuh di sumur Aris. Sumur Aris. Nah, yang di situ terukir Muhammad Rasulullah. Nah, selesai tamat cincinnya Rasulullah. Kalau ada sekarang ngaku-ngaku cincin-cincin Rasulullah, nah, dari mana? Kalau ngukir Muhammad Rasulullah kan gampang, karena kisahnya sudah tamat di zamannya Utsman, jatuh ke Bir Aris. Dan sempat waktu itu, karena perhatiannya para sahabat tentang dari peninggalan Rasulullah SAW, karena memang bisa diambil padanya berkah, inilah dengan izin Allah, apa yang biasa diungkap, bicara dan tidak ketemu, tidak ketemu. Nah, ada yang aku muncul di sumur Indonesia? Nah, ada sumur Tibet. Tiba-tiba muncul. Nah, ikhwan ibn azan ya Allah ayyam. Yang ketiga, perkara yang ketiga, wa huwa ahammu ma yakunu fi hadzal bab, dan ini yang paling pentingnya, adam dalil yakini, tidak ada dalil yang yakin 100% kalau itu adalah peninggalan Rasul alaihi wasallam. Kalau ngaku-ngaku, nah, ikhwan bin azan ya Allah, kulun yadda'i wasalam bi laila wa laila la tukiru bidha, semua nah laki-laki ngaku punya hubungan si Laila, bunga desa. Nah, itu milikku semuanya aku. Namun tentu Laila mengingkari itu semuanya. Nah, yang diambil ibro bukan pengakuan laki-laki ini semua, yang diambil ibro adalah pengakuannya si Laila. Nah, sehingga ada kaidah al-ibroh laisa bidda'awi walakinal ibroh bil haqiqah. Yang menjadi penilaian itu bukan pengakuan-pengakuan. Kalau pengakuan, maling teriak maling. Nah, orang jahat ngakunya soleh. Nah, gitu. Penipu ngakunya jujur, bahkan berani bersumpah dengan nama Allah. Nah, itu kalau berdasarkan pengakuan, ya, siapa yang nggak tertarik dengan pengakuan, apalagi di waktu kampanye, ya kan? Nah, ngakunya ya bahasa promosi supaya tertarik semuanya. Nah, yang dibutuhkan adalah dalil qat'i, dalil yang pasti. Wa yahtajul insan ila adillatin yakiniyah tusbatu hadzal asar liyata'akkad annahu min asari Islamul Islam. Maka seorang membutuhkan untuk adanya dalil yang yakin untuk ditetapkan bahwasanya ini adalah barang peninggalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa li hadza qala ghairu wahid min ahli al-ilm, untuk ini telah berkata bukan hanya satu dari kalangan ahli al-ilm, inna hadil asar fi misli hadzal zaman la yumkin al-jazmu biha. Sesungguhnya peninggalan-peninggalan seperti ini, nah, di zaman ini tidak mungkin untuk memastikannya, untuk bisa dipastikan itu ada peninggalan Rasulullah, hampir-hampir tidak mungkin. Li'anna ulaysa hunaka adillatun yakiniyah tasbutuhan, karena tidak ada dalil, nah, yang meyakinkan untuk menetapkannya demikian. Fala yajuzul insan ayata barroka bisayin illa idha kana indahu yakinun tamun anahu min asari s.a.w. Maka seseorang tidak boleh untuk mengambil berkah dengan sesuatu apapun kecuali kalau dia memiliki keyakinan yang sempurna 100% bahwasanya itu adalah peninggalan Rasul alaihi wasallam. Amma da'awi wa tahrusal wa dunun fala yuktamad 'alaiha fi hadzal bab wa la tuqbal li'anna al-maqam maqamun khatir. Adapun hanya pengakuan-pengakuan, klaim-klaim, nah, persangkaan-persangkaan, maka itu tidak bisa dijadikan sandaran dalam bab ini dan tidak bisa diterima karena ini perkaranya adalah perkara yang bahaya, bab berkah. Itu harus dipastikan. Demikian ikhwan bin azan ya Allah iyyakum. Masalah ini. Kalau kemudian ini pembahasannya seperti itu hanya dengan gambar-gambar, gambar sandal, misalnya gambar tongkat atau gambar pedangnya Rasul, gambar baju besinya Rasul, apalagi. Nah, butuh dalil dan tidak ada dalil yang menetapkan permasalahan itu. Wallahu a'lam bishawab. Adapun di zamannya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah khadim Rasulullah sallallahu, orang yang beliau berkhidmat. Nah, jadi Rasulullah SAW datang, beliau masih umur 10 tahun, langsung sama Ummu Sulaim diserahkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, anakku ini akan menjadi anak yang berkhidmat. Serahkan oleh Ummu Sulaim berkhidmat kepada Rasulullah. Dan beliau adalah orang yang cerdas. Sampai-sampai datang riwayat Rasulullah SAW tidak pernah membentak, ya ini Anas, bahkan tidak pernah, kenapa kamu melakukan yang demikian? Nah, tidak pernah. Kenapa? Menunjukkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam berkhidmat kepada Rasulullah SAW luar biasa. Sebagai anak yang penuh adab, penuh akhlak, nah, dan beliau kepandaiannya ikhwan fillah Allah termasuk adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasul alaihi wasallam, Anas bin Malik. Sehingga ketika ditanya tentang bagaimana sandal Rasul alaihi wasallam, beliau masih bisa mendatangkan nah sandalnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditunjukkan ini sandalnya Rasulullah, punya dua tali. Nah, yang menjadi satu di ujungnya yang menjadi jepitan kaki. Demikian itu zamannya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Adapun setelah itu zamannya yakni tabi'in, asbahut tabi'in, tidak lagi ada riwayat yang menyebutkan adanya bagaimana sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pakaian beliau, bagaimana di mana rambut beliau alaihissalatu wassalam, apalagi di zaman kita. Wallahu a'lam bissawab. Selesai bab pembahasan yakni sandal Rasul alaihissalatu wassalam, dan kita bahas tentang tadi asar, barang atau sesuatu yang menjadi peninggalan Rasul alaihissalatu wassalam, dan itu nanti menyangkut hal-hal yang lain termasuk baju, cincin, sandal, rambut Nam Rasul alaihissalam dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya, bab majah fi dzikri khatami Rasulillah sallallahu, bab yang menyebutkan tentang khatam cincin Rasul alaihissalatu wassalam. Kita akhiri majelis kita dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih.